Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita masih dapat beriman kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang membawa Islam sehingga kita dapat menteladani kehidupannya di dunia yang sementara ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki Al-Hijr ayat 78. Bila kemarin kita mengkaji tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya, maka pada hari ini kita memasuki kisah Nabi Syu'aib dan kaumnya. Kisah Nabi Syu'aib ditemukan di banyak dan di berbagai surat di dalam Al-Quran ini, dan pada hari ini hanya dikaji secara singkat, tepat dan padat. Tepatnya hanya dikaji di dua ayat saja, 78 dan 79. Kemudian pada ayat 80 kita telah kembali lagi melanjutkan kisah kaum Samud. Suatu hal yang menarik bahwa semua kisah Nabi Lut, kisah Nabi Syu'aib dan kisah kaum Samud semuanya menurut sejarah terjadi di sekitar semenanjung Arab. Jadi kenapa ini dikisahkan berdekatan? Karena ini menjadi pelajaran penting bagi kaum kafir Quraisy bahwa mereka harus melihat umat terdahulu. Mereka harus melihat diantaranya ada Al-Fil juga, tentara Abrahah yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pelajaran ini menjadi penting agar mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan ayat 78 surah Al-Hijr, wa in kana ashabul aikati lazalimin. Sungguh adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menurut penafsiran yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang dia dapat dari para mufasir terdahulu, Aikah adalah pohon yang lebat dahannya. Kita ketahui bersama, di daerah gurun pasir yang banyak batu cadasnya, maka pohon yang satu itu terkadang menjadi identitas bagi suatu kota. Kenapa disebut kota ini kota pohon? Karena ada pohon yang begitu besar yang berada di kota itu, sehingga menjadi ciri khas dari kota itu. Sama seperti sebelumnya kita menceritakan ada ashabul fil, ada pemilik gajah. Kenapa gajah? Padahal di sana mungkin ada juga dibawa kuda, ada unta. Karena gajah adalah identitas dari kebesaran, keagungan dan kemegahan dari sebuah tentara. Kalau tentara bisa membawa gajah, berarti tentara itu tentara yang hebat. Maka disebutlah ashabul fil, dan di sini ashabul aikah. Karena apa? Karena pohon itu merupakan pohon yang sangat besar dan luar biasa pentingnya atau dahsyatnya, sehingga menjadi ikon dari sebuah kota itu. Namun di ayat 78 dari surah Al-Hijr ini disebutkan ashabul aikati lazalimin, benar-benar melakukan kezaliman. Ada kata-kata ashabul aikah la zalimin, ashabul aikah, ashabul fil. Banyak manusia dalam hidup ini mengandalkan kehebatannya kepada makhluk lainnya yang lebih besar dari dirinya. Abraha menganggap gajah lebih besar, dan dia merasa kalau dia sudah berlindung kepada gajah yang besar, maka dia adalah orang yang hebat. Kota itu bisa semena-mena karena dia memiliki kebun yang besar, pohon yang besar, seakan-akan dia adalah orang yang hebat. Kehebatan itu kemudian berdampak kepada menghina orang lain, meremehkan orang lain, menindas orang lain, dan menzalimi orang lain. Maka di sini kita menemukan wa in kana ashabul aikati lazalimi, merasa hebat dan super dengan makhluk yang dimilikinya, terkadang membuat dia berlaku zalim dengan orang lain. Untuk itu kita diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala, berlindunglah kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang tawadu kepada sesama makhluk. Man tawadu'a lillah rafa'ah, barang siapa merendah kepada Allah dan kita akhirnya merendah kepada sesama manusia, kerendahan kita sesama manusia bukan menjadi kita orang terhina tetapi menjadi orang yang mulia. Sebaliknya, ketika kita menjadikan makhluk sebagai backup, baik itu gajah, pejabat, presiden, pohon, harta, materi, sehingga kita menjadi besar dan kebesaran itu rupanya membuat kita menjadi zalim dan itu dilarang. Di studio telah hadir Ustadz Perdana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena kita memulai pembahasan satu kisah baru, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam bersama dengan kaumnya. Yang menarik di sini adalah bahwa ternyata Nabi Syuaib itu diutus untuk dua kaum, yaitu yang berada di Madian, yang satu lagi sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini Ashabul Aikah, yaitu kota Aikah. Adapun di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengutusan Nabi Syuaib kepada kaum Madian, wa ila madyana akhahum syuaiba ya qala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhir wala ta'saw fil ardi mufsidin. Kepada kaum Madian kami utus Syuaib, dia mengatakan kepada kaumnya ibudullaha, sembah Allah, warjul yaumal akhir, dan harapkan hari akhir itu, wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu melakukan tindakan pengerusakan di atas muka bumi ya. Menarik di sini bahwa ternyata Allah mengutus Nabi Syuaib kepada kaum yang mereka itu mensyirikkan Allah, ya sudah kebiasaan mereka itu tidak menyembah Allah atau mensyirikkan Allah, kemudian mengatakan bahwa mereka itu berpandangan hari akhirat itu tidak ada, dan yang lebih daripada itu mereka selalu melakukan pengerusakan di atas permukaan bumi ini. Nah, dari itu penduduk Madian. Adapun penduduk Aikah, Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini dengan wa in kana ashabul aikati lazalimin. Penduduk kota Aikah itu digambarkan dalam bahasa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Aikah itu adalah pohon yang lebat. Artinya kota Aikah itu bukan kota yang miskin, akan tetapi kota yang memiliki kesuburan yang cukup baik sekali. Akan tetapi sayangnya adalah bahwa yang mereka lakukan, mereka malah mendustakan para rasul yang datang kepada mereka. Ya, sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 177 ada jelaskan hal seperti itu. Nah, mungkin kita bertanya kembali, kenapa Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang suatu kaum ya atau dua kaum yang mereka itu melakukan maksiat? Jawabannya mudah saja, untuk menggambarkan kepada kita bahwa ternyata banyak sekali ragam perbuatan maksiat yang akhirnya akan berakhir kepada jatuhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka itu akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenalkan ini adalah perbuatan maksiat, ini adalah perbuatan yang tidak diridai Allah. Kaum Nabi Lut melakukan tindakan homoseksual dan itu salah. Nah, bagaimana dengan kalau tidak melakukan homoseksual tapi melakukan kezaliman sebagaimana dilakukan oleh penduduk kota Aikah? Jawabannya tetap sama. Wa in kana ashabul aikati lazalimin. Mereka yang melakukan tindakan kezaliman adalah suatu hal yang salah. Oleh karena itu, kita seharusnya mengerti bahwa bukan berarti pada saat kita tidak melakukan tindakan sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam melakukan tindakan homoseksual, tetapi kita melakukan tindakan maksiat lainnya, kita menganggap diri kita benar dan bisa selamat. Ya, tidak seperti itu. Ya, ketika seorang anak manusia, seorang mukmin, seorang muslim melakukan tindakan-tindakan maksiat keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya orang seperti ini berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia akan mendapatkan dosa yang besar atas apa yang dilakukannya, dan yang lebih besar daripada itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengerti benar bahwa pemaparan kisah tentang kaum-kaum yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan mata kita kembali ya. inilah yang sudah pernah terjadi. Dan kalau terjadi saat sekarang ini, jangan heran, karena bukan barang baru, sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan kita harus tahu bahwa nanti akan ada keterangan selanjutnya dari ayat-ayat selanjutnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka akibat tindakan mereka yang ingkar dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai penyadaran kepada kita semua dan sebagai sebuah pelajaran bahwa kita seharusnya yang menginspirasi kita itu adalah bagaimana perjuangan Nabi Syuaib di dalam berusaha menyerukan kaumnya dengan seruan kebaikan dan berusaha untuk mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari kajian kita ini dapat kita simpulkan bahwa Ashabul Aikah, ashab pemilik, ada Ashabul Jannah, pemilik surga, Ashabun Nar, pemilik neraka, ada Ashabul Fil, pemilik gajah, ashab, sahabat, pemilik. Antar kedua sahabat itu saling rindu merindukan. Orang yang beriman ashabul jannah, dia merindukan surga dan surga pun merindukan dia. Orang kafir merindukan neraka dan neraka pun merindukan dia. Sehingga neraka berkata, hal mim mazid, apakah ada tambahan wahai Allah, karena aku rindu kepada orang kafir yang telah di dunia ini tidak mau menyembahmu. Jadi ashabul aikah adalah kerinduan manusia terhadap materi dalam bentuk pohon yang besar sehingga dia melupakan pencipta materi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersandar kepada kekuatan makhluk, sebenarnya dia telah menzalimi diri sendiri. Ashabul fil, orang pemilik gajah, dia bersandar kepada gajah, la zolimin, dia telah menzalimi diri sendiri. Karena apa? Dia terkecoh, dia melihat gajah itu besar, rupanya hanya dengan batu kerikil yang kecil, dengan burung yang kecil, Allah dapat mengalahkan ashabul fil. Hanya dengan terik panas matahari selama seminggu, pohon yang begitu besar dan begitu suburnya hancur, gugur, dan mereka pun mati dengan terik panas matahari. Jadi jangan pernah berpikir, ah, alam begitu kuat dan Tuhan tidak bisa menyiksa kami. Di dunia Allah bisa menyiksa manusia, di akhirat siksaan neraka itu benar dan pasti adanya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil yang kedua dari surat Al-Hijr ayat 78 yang penting ini adalah bahwa hidup berlindung kepada Allah adalah hidup yang bahagia di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguh orang yang mengembalikan perlindungannya hanya kepada Allah, atau wali-wali Allah, atau orang yang cinta kepada Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Dan pelajaran kedua, bangga terhadap makhluk adalah hina, menghinakan diri dan menzalimi diri, kemudian menghinakan dan menzalimi orang lain. Saya Jenderal Arifin berserta Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi pelajaran bagi hidup kita bahwa berlindung kepada Allah adalah berlindung kepada kekuatan yang maha besar dan maha dahsyat. Berlindung kepada Allah adalah berlindung untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa, karena dia tidak terbatas di dunia saja, tetapi keberhasilan dan kesuksesan karena menembus sampai akhirat yang kekal dan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.